Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, haddathana Ibnu Abdul Hamid qala haddathana Zuhair Ibnu Muhammad qala haddathana Musa Ibnu Ayyuba Al-Antaki qala haddathana Attab Ibnu Bashir an Husayfin. Tayyib. Dari Husayfin, Husayf ba'athahu Ahmad warumiya bil irja. Husayf ini dilemahkan oleh Imam Ahmad dan dia barakallahu fikum tertuduh memiliki pemahaman murjiah. Tayyib. Qala maktubun fit Taurati ya Musa la tuhasin ahlal ahwai ya Musa la tujadil ahlal ahwai fayaqa'u fi qalbika syai'un fayurdika fayudkhilakan nara. Nah, kata Husayb tertulis di dalam kitab Taurat, wahai Musa, jangan engkau berdebat dengan pengikut hawa nafsu. Wahai Musa, jangan engkau mujadalah dengan pengikut hawa nafsu. Karena akan terjadi di dalam hatimu sesuatu keraguan, penyimpangan, kesesatan. Fayurdika, sehingga akan membuat kamu menjadi orang yang buruk dan kamu akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, isnadu dhaif, sanadnya lemah. Tayyib li ajli Husayf. Naam, wa huwa aidan minal israiliyat. Termasuk israiliyat. Naam. Tayyib. Qala Zuhair. Qala Zuhairun, qala Imam Al-Ajuri, qala Zuhairun, sami'tu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yaqulu, sami'tu Marwana ibn Syuja'in yaqulu. Kata Zuhair, aku mendengar Imam Ahmad berkata, aku mendengar Marwan bin Syuja' menyatakan, sami'tu Abdul Karim Al-Jazari, aku mendengar Abdul Karim Al-Jazari yaqulu, beliau mengatakan, ma khasama wari'un qattun fid din. Nah, orang yang wara' tidak akan pernah berdebat sedikit pun dalam urusan agama. Tayyib. Akar ini barakallahu fikum isnaduhu hasan, ya, sanadnya hasan. Nah. Tayyib. Sehingga barakallahu fikum faedah dari kalam Abdul Karim Al-Jazari, na'am, tayyib. Ya, anna min alamatil wara tarkul khusumah wal jidal. Termasuk tanda-tanda wara', sikap seorang yang wara' adalah meninggalkan perdebatan, barakallahu fikum. Nah, jadi sehingga orang yang berdebat dan suka berdebat, barakallahu fikum, menunjukkan dia adalah orang yang tidak wara', barakallahu fikum. Nah, qala Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, wa haddathana Ibnu Abdul Hamid qala haddathana Zuhairun qala akhbarana Abu Khalidin qala haddathana Sufyanu an Amrin ya'ni Ibnu Qaisin qala qultu lil hakami ahtarran nasa ilal ahwai qala al khusumatu. Nah, baik. Berkata Amr bin Qais, aku bertanya kepada Al-Hakam, apa yang menyeret manusia pada hawa nafsu? Nah, apa yang menyebabkan manusia mengikuti hawa nafsunya? Maka Al-Hakam mengatakan adalah Al-Husumat. Ya. Ketika seorang itu sudah meladeni perdebatan barakallahu fikum yang tercela, maka dia akan menjadi pengikut hawa nafsu. Karena yang menjadi targetnya adalah kemenangan, bukan kebenaran. Ya, sehingga apapun akan dia lakukan, apapun akan dia upayakan untuk bisa apa? Menang dalam perdebatan. Nah, yang penting ngomong aja. Ya, jangan berhenti ngomong. Walaupun kadang argumentasi yang dibawakan gak nyambung. Ya, yang penting ngomong, jangan diam. Nah, itu prinsip orang yang barakallahu fikum mujadil. Nah, dia tidak mau diam. Dia tidak mau barakallahu fikum naam mendengarkan. Ya, mengikuti hawa nafsunya. Iya. Sehingga dari sini barakallahu fikum, faedah yang bisa kita ambil, annal khusumat sababu ittiba'il ahwa. Nah, bahwasanya perdebatan itu adalah salah satu penyebab manusia akan terbawa mengikuti hawa nafsunya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, tetapi barakallahu fikum dari sisi isnad, ya, al-adhar, barakallahu fikum, isnadu dhaif. Nah, karena Abu Khalid ini la yu'raf, tidak dikenal siapa gerangan orangnya. Nah, tayyib. Tetapi barakallahu fikum, adhar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Likai. Naam. Pada nomor 218. Dengan sanad yang sampai kepada Al-Asja'i. Yaitu Ubaidullah ibni Abdurrahman Al-Asja'i Al-Kufi. Naam. Qala Az-Zahabi fil Kashif, berkata Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kashif, imamun sabtun. Naam, imamun sabtun, beliau seorang imam dan kuat, kokoh, barakallah. Naam. Sehingga dengan sanadnya Al-Asja'i barakallahu fikum, tayyib, al-athar sahih. Nah, faedahnya telah disebutkan bahwasanya perdebatan akan menyeret kita dalam mengikuti hawa nafsu. Iya. Yeah. Nah, kadang emosi kita yang dipancing barakallahu fikum. Iya. Yeah. Tiba-tiba kita marah barakallahu fikum, na'am. Sehingga yang terjadi adalah barakallahu fikum mengikuti hawa nafsu. Nah, ya, debat sedikit banyak akan mempengaruhi barakallahu fikum kejernihan hati. Kalau orang yang barakallahu fikum masuk di dalamnya tidak memperhatikan bentuk-bentuk debat yang dipuji di dalam Islam yang sudah pernah kita bahas barakallahu fikum. Nah, jadi pertimbangannya barakallahu fikum cukup berat, ya, tidak sembarangan. Karena akan menimbulkan sekian banyak dampak negatif. Qala al-Imam al-Ajiri rahimahullahu ta'ala haddathana Umar ibn Ayyub as-Saqati qala haddathana Mahfuz ibn Abi Taubah qala haddathana Muhammad ibn Bishrin al-Abdi an Ziyad ibn Kulaybin qala qala Abu Hamzata li Ibrahima يا أبا عمران أي هذه الأهواء أعجب إليك. نعم berkata Abu Hamzah kepada Ibrahim, wahai Abu Imran, nعم di antara hawa nafsu ini mana yang membuat kamu terkagum-kagum? Ya. Barakallahu fikum. Nah, mana yang lebih mending, mana yang barakallahu fikum tayyib lebih baik dari semua jenis hawa nafsu? Maksudnya barakallahu fikum, di sini Abu Hamzah meminta ya, na'am, pendapat Ibrahim dalam membandingkan barakallahu fikum segala bentuk pemikiran-pemikiran ya yang sesat, yang mengikuti hawa nafsu, yang paling mending itu yang mana? Barakallahu fikum. Anda akan melihat jawaban seorang alim rabbani. Nah. Kata beliau, "Fa inni uhibbu an akhudha bi ra'yika wa aqtadi bika." Masih dalam ucapan Abu Hamzah, kata Abu Hamzah, karena aku ingin ya, aku suka untuk mengambil pendapat Anda dan meneladani Anda. Nah, jadi mohon jawabannya dari hawa nafsu pemikiran-pemikiran yang sesat ini yang paling mending yang mana? Nah, kita lihat jawaban seorang alim rabbani. Kata beliau, qala ma ja'alallahu fi syai'in minha mithqala dzarratin min khairin. Nah, cerdas. Iya, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan sedikit saja dari yang namanya hawa nafsu walaupun sebesar biji dzarrah kebaikan. Artinya apa, ikhwan? Tidak ada yang baik. Ya, yang namanya hawa nafsu, yang namanya penyimpangan, nah, tidak ada yang membuat saya takjub. Nah, buruk semuanya. Itu menunjukkan kecerdasan beliau. Kalau dijawab, oh, yang paling mending itu Asy'ariyah. Ya, masih mending lah mereka itu masih ada ya. Ngikuti sunnah lah ya, banyak juga ulama-ulama sunnah di dalamnya. Nah, itu akan memberikan efek kepada apa, pengikutnya. Oh, itu yang paling mending ya, ya sudahlah ngikut sana saja. Yang paling mending yang mana? Rojak itu paling mending ya. Yeah. Nah, Ustaz, mending mana, rojak apa jamaah tablik? Antum ditanya mirip kan, mending yang mana Ustaz? Kalau menggunakan jawaban beliau, tidak ada yang mending. Ya, nah, barakallahu fikum. Tidak ada yang namanya hawa nafsu itu yang baik sedikit pun. Itu jawaban seorang alim rabbani, cerdas. Faham ya? Karena dia apa? Yahtarim hadza manhaj. Barakallahu fikum. Dan itu yang dinasihatkan oleh Syekh Rabi hafizahullah taala waraa wa syafa'. Nah, barang siapa yang menghormati manhaj ini, nah, man yahtarim hadzal manhaj, ya, utruku haula, tinggalkan mereka. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, enggak rojai, barakallahu, enggak MLM, ya. Anda juga barakallahu fikum bin hadi. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kalau sudah mengikuti hawa nafsu, barakallahu fikum, tinggalkan. Tidak ada yang lebih baik. Barakallahu fikum. Nah. Wa ma hiya illa zinatu syaitan, kata beliau. Wa mal amru illa al amrul awal. Dan tidaklah dia melainkan hanya perhiasan syaitan. Syaitan akan memperindah yang namanya hawa nafsu. Ya, yang namanya barakallahu fikum mengikuti kebid'ahan. Nah, jadi seolah-olah baik, seolah-olah mending, seolah-olah bagus, seolah-olah bijak, seolah-olah wasat, seolah-olah barakallahu fikum moderat. Nah, itu semua perhiasan syaitan, kata beliau. Wa mal amru illal amrul awal, tidak ada perkara yang baik melainkan mengikuti perkara generasi pertama, yaitu para sahabat. Nah, jawaban yang sangat sedih warasyid, ya, lurus dan terbimbing barakallahu fikum. Itu baru namanya alim rabbani yang tidak ingin menipu umat. Nah, ya, ketika ditanya mana yang mending, enggak ada yang mending. Semuanya barakallahu fikum, tidak ada yang baik. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Terkait dengan sanad barakallahu fikum atsar tadi isnaduhu dhaif min ajli Mahfuz Ibnu Abi Taubah dhaif wa Abu Hamzah dhaifun aydan. Naam. Wa Abu Hamzah dhaifun aydan. Tetapi maknanya sahih, ya. Tidak ada kebaikan pada hawa nafsu sedikit pun, dan hawa nafsu itu adalah perhiasan syaitan, dan yang wajib bagi kita lah mengikuti urusan generasi pertama barakallahu fikum. Qala Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala haddatsana Umar ibnu Ayyub qala haddatsana Mahfudzun qala haddatsana Ibrahim ibnu Khalid As-Sanani qala haddatsana Rabah ibnu Zaidin an Ma'mar an ibni Tawus an abihi, yaitu Tawus, anna rajulan qala li ibni Abbasin, ada seorang berkata kepada Ibnu Abbas, alhamdulillah alladhi ja'ala hawana ala hawakum. Qala Ibnu Abbas, al hawa kulluhu dalalatun. Nah, iya. Ada seorang berkata kepada Ibnu Abbas, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hawa nafsu kami atas hawa nafsu kalian. Nah, artinya hawa nafsu kami mengikuti hawa nafsu kalian. Maka dikritik oleh Ibnu Abbas penggunaan bahasa hawa nafsu. Kata beliau, yang namanya hawa nafsu semuanya sesat. Ya, semakna dengan ucapan Ibrahim tadi. Tidak ada yang namanya ahwa itu yang baik sedikit pun. Nah, kalau sudah diistilahkan hawa nafsu, itu buruk. Ya, tidak ada yang baik, kata Ibnu Abbas. Semua hawa adalah barakallahu fikum dalalah. Naam. Tayyib, asar ini barakallahu fikum, asar Tawus dari Ibnu Abbas dhaif bihadzal isnad. Naam, dengan sebab siapa tadi? Mahfuz Ibnu Abi Taubah barakallahu fikum. Tetapi datang dalam riwayat Abdul Razzaq As-Sanani dalam musannafnya jilid 11 halaman 126 barakallahu fikum, an Ma'mar an Tawus an ibni Tawus salah an ibni Tawus an abihi bihi nah. Baik. dengan sanad yang sahih. Barakallahu fikum. Faedah yang bisa kita ambil adalah barakallahu fikum anna al ahwa kulluha dalalatun. Ya. Semua jenis hawa nafsu itu membawa pada kesesatan. Nah, dengan dasar nas dari ayat innan nafsa la'ammaratun bisu. Iya. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Yang terakhir barakallahu fikum qala al-imam al-ajurri rahimahullahu taala haddatsana firyabi qala haddatsana al-abbas ibnu al-walid ibni tayyib mazyadin ibni mazyad qala akhbarani abi qala sami'tu al-auza'i yaqulu. Aku mendengar Imam Al-Auza'i beliau mengatakan alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nasu wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafu laka bil qawli. Kata Imam Al-Auza'i, wajib atas kamu untuk berpegang teguh dengan atharnya salafun salih. Nah, wajib hukumnya. Ya, bukan barakallahu fikum sunnah, harus ikut mereka. Wa in rafadaka an-nas, walaupun konsekuensinya kamu akan ditolak oleh manusia, kamu akan dikucilkan, kamu akan disingkirkan. Nah, jangan takut. Ya, tetap berusaha mengikuti salafun saleh barakallahu. Karena apa? Karena barakallahu fikum jangan khawatir. Itu cuman di awal-awal saja beratnya. Ya, mengikuti salaf barakallahu fikum beban dan beratnya itu cuman mengawalinya saja. Nah, antum yang tadinya dari musbil menjadi barakallahu fikum tidak musbil, mengawalinya berat memang. Ya, yang tadinya barakallahu fikum tidak memelihara jenggot jadi memelihara jenggot, mengawalinya memang berat. Nah, iya. Yang akhwat barakallahu fikum yang tadinya tidak bercadar menjadi bercadar, mengawalinya memang berat. Ya, banyak komentar-komentar miring manusia. Tapi jangan takut, ya. Selama masih cuman komentar, na'am barakallahu fikum. Ya, biarkan. Naam anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Itu ya pepatahnya orang Indonesia. Biarkan mereka mengaung-ngaung ya. Barakallahu fikum mau bicara apa? Ya penting enggak menyakiti fisik kita barakallahu fikum. Naam. Ya, kafilah kita tetap berlalu. Kalau sudah main fisik gampang, tinggal laporkan pihak yang berwajib. Nah, begitu. Barakallahu. Dan yakin itu cuma di awal-awal saja. Selanjutnya mereka akan terbiasa. Nah, memang manusia-manusia itu sulit menerima barakallahu fikum sesuatu yang tidak sama dengan mereka. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau kita membiasakan, ya, kita tidak mundur, lama-lama mereka akan terbiasa. Nah, dengan keberadaan kita yang celananya cingkrang, jenggotan, naam istri kita bercadar, saudari kita bercadar, ibu kita bercadar, lama-lama biasa. Enggak ada yang barakallahu fikum aneh bagi mereka. Nah, tapi dari situ mereka barakallahu fikum tahu kalau kita orang yang punya prinsip, enggak bisa diintervensi. Nah, enggak bisa digoyang-goyang. Kalau sudah urusan agama ini mau apa? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau kita sudah mengikuti hawa nafsu mereka, nah, iya, tadinya kita sudah berusaha cingkrang karena komentar-komentar miring, akhirnya kita musbil kembali. Yang tadinya sudah memelihara jenggot, barakallahu fikum dicukur kembali. yang tadinya sudah pakai cadar dilepas kembali. Nah, Anda akan dipermainkan manusia. Oh, berarti si fulan ini gampang. Iya. Nah, jangan Anda harap berhenti di situ mereka. Anda akan terus diinjak-injak. Nah, barakallahu fiik. Iya. Akhirnya barakallahu fiik dia tetap mendapatkan tekanan. Nah, terus Anda akan ditekan. Tapi kalau Anda tetap mengikuti alaika bi athari man salaf, tekanan itu pertama saja. Setelah itu apa? Bosan juga mereka. Nah, berhenti sendiri. Itu pegangnya. Ya, bagi yang merasa barakallahu fikum mendapatkan tekanan ketika mengikuti dakwah salaf, barakallahu fikum, jangan khawatir, sebentar itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Bahkan barakallahu fikum bisa sebaliknya. Orang-orang yang tadinya tidak suka dengan kita, benci dengan kita, menjadi apa? Suka. Nah, akhirnya mereka mendapatkan inspirasi, mendapatkan hidayah dengan sebab kekokohan kita. Barakallahu fikum. Nah, kenapa? Karena yang kita cari adalah ridhonya Allah, kecintaan Allah. Nah, orang itu kalau sudah mendapatkan ridho Allah, jangan khawatir, Allah akan ridho kepada dia dan membuat manusia akan ridho kepadanya. Allah yang mengendalikan hati manusia. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau sebaliknya Anda lebih mementingkan ridhonya manusia, cari muka, nah, mengikuti kemauan manusia, maka Allah akan murka kepada Anda dan akan membuat manusia-manusia yang tadi Anda cari ridhonya juga akan membenci Anda. Nah, itu prinsip hidup seorang muslim dalam beragama. Baro alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nasu. Ya, wajib bagi kamu mengikuti athar salaf walaupun manusia menolak kamu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan hati-hati kamu dari barakallahu fikum akal-akal, pendapat-pendapat orang-orang yang ditokohkan. Naam. Ya, barakallahu fikum. Tokoh barakallahu fikum, ormas ini, tokoh ormas itu, barakallahu fikum. Nah, dia punya ide-ide, dia punya pendapat-pendapat, barakallahu fikum. Ya, hati-hati orang-orang yang sudah barakallahu fikum posisinya seperti itu. Terkadang mengeluarkan barakallahu fikum statement-statement, pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Nah, baik. Iya, hati-hati dengan tokoh-tokoh seperti itu, kata beliau. Baik. Mulai dari yang namanya barakallahu fikum tidak boleh menyebut kafir untuk orang kafir. Naam, jangan sebut mereka kafir, tapi sebut mereka non muslim. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Ataupun barakallahu fikum seruan-seruan yang lain. Kita dan orang-orang ahli kitab itu bersaudara. Naam, sama-sama menyembah Allah. Barakallahu fikum, itu juga batil. Banyak muncul dari orang-orang yang ditokohkan. Tidak di Indonesia, tidak juga di negara-negara Islam yang lain. Naam, yaitu orang-orang yang ditokohkan memiliki pemahaman-pemahaman barakallahu fikum liberal. Ya, dan juga kebid'ahan yang lain, tapi ditokohkan. Nah, di negerinya, hati-hati, kata beliau, dari nah pendapat tokoh-tokoh yang seperti itu. Ya, walaupun dia punya nama besar di negeri Anda. Nah, tapi kalau dia punya pemahaman, punya ide, punya pemikiran yang jelas-jelas bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tinggalkan. Wa in zakhrafu laka bil qaul, walaupun mereka memperindah ucapan, statement, pernyataan yang mereka barakallahu fikum nyatakan. Nah, jangan tertipu. Allah musta'an wa alaikum. Baik, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Wallahu ta'ala muswab natahibil qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah.